وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. فقال المصنف رحمه الله تعالى الإمام المجدد الشيخ محمد بن عبد الوهاب: واعلم أن الله تعالى بحكمته لم يبعث نبيا بهذا التوحيد إلا جعل له أعداء. واعلم ketahuilah kata beliau, Allah dengan hikmahnya tidaklah mengutus seorang nabi bihada tauhid, dengan membawa tauhid ini. Ya hadikumullah wassalamu. Illa ja'ala lahu a'da'an. Melainkan Allah menjadikan bagi nabi tadi musuh-musuh. Nabinya satu, musuhnya a'da. Bukan adu. Berarti musuhnya banyak. Nabinya satu. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan syayatinal insi wal jinni. Demikianlah kami jadikan bagi setiap nabi adu, musuh syayatinal ins, musuh setan manusia dan jin. Yuhi ba'duhum ila ba'din, sebagian mereka membisikkan ke sebagian yang lain. Zukhrafal qawl, yaitu membisikkan ucapan yang diperindah, gurura sebagai tipuan. Waqad yakunu li'ada'i tauhid ulumun katsiratun wa kutubun wa hujajun. Terkadang para musuh-musuh tauhid mereka memiliki ilmu yang banyak, kitab-kitab, hujah-hujah. Kama qala ta'ala, sebagaimana yang Allah Ta'ala firmankan, falamma ja'athum rusuluhum, maka tatkala rusul mereka datang kepada mereka, bil bayyinati, dengan membawa keterangan yang jelas, farihu bima indahum minal ilm, namun mereka ternyata mereka gembira karena sombong dengan ilmu yang ada pada mereka. Ya, langsung aja dibaca syarahnya situ. Ya, Abu Wakilah. Tabayyana as-sadiqu minal kadhib wal muti'u minal 'asi. Terus idza ra'a al-anbiya'u yad'una idza ra'a al-anbiya'u yad'una ila al-huda sara hunaka du'atan du'atun lid-dhalali min ajli an yamtahina an-nasu ayyuhum yattabi'u al-anbiya'a wa ayyuhum yattabi'u du'at al-dhalali. Walau lazalika lakana nasu kulluhum yattabi'una al-anbiya walau fid dhahiri wala yatabayyan as-sadiqu fi ittiba'ihi min al-munafiqi li'anna al-anbiya yattabi'uhum al-mu'minu as-sadiqu wa yattabi'uhum al-munafiqu al-kadhibu. Walladhi yumayyizu hadha min hadha huwa al-ibtila'u wa al-imtihanu fashadaidu yallati tubayyinu sadiqina minal munafiqina Allahu ja'ala 'ala al-anbiya'i bihikmatin min ajli al-ibtida'i wal imtihani liyamiza Allahu al-khabitha min al-tayyibi wa yaj'ala al-khabitha ba'dahu 'ala ba'dihi. Nah, jadi maksud dari kalimat beliau di atas ini, bahwa Allah tidaklah mengutus nabi melainkan pada nabi tadi ada musuh-musuh. Ya, musuh-musuh. Maksudnya apa? Maksud dari Syekh di sini kata para ulama, maka seorang muwahhid ahli tauhid yang dia berkecimpung dalam konfrontasi dengan musyrikun, maka dia janganlah melihat zaman, janganlah dia melihat kuantitas dari ahli tauhid yang ada pada dia, yang ada di sisinya, di zaman manapun. Nah, ini yang dijelaskan oleh para ulama. Hikmah dari Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab menjelaskan poin ini, jangan dilihat itu. Namun lihatlah bagaimana eksistensinya para dakwah, para dai, para nabi, para rasul yang terus berkiprah mendakwahkan tauhid walau begitu banyak rintangan, tantangan dalam dakwah. Ya, di usul salasah Syekh menjelaskan di poin keempat terkait tentang yang wajib kita pelajari, yaitu as-sabr 'alal ada fihi, bersabar atas gangguan dalam dakwah, gangguan rintangan. Nah ini, karena kenapa? Sudah menjadi ketentuan Allah, di setiap dai yang menyeru kepada tauhid pasti ada rintangan, musuh. Musuhnya itu dari siapa? Setan jin dan maupun setan manusia. Nah, itu tetap ada, pasti ada. Kalau enggak ada, itu bukan dakwah tauhid. Nah, itu bukan dakwah tauhid. Nah, walaupun nanti ya dakwah apa namanya? Yang memusuhnya itu bukan hanya dari kalangan musyrikun, kafirun, bahkan terkadang dari kalangan mukminin. Dan Syekh menulis buku ini demikian dalam rangka membantah gangguan internal dalam tubuh Islam sendiri, yang mereka justru membantah dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, membantah dakwah tauhid yang sebagaimana kita ketahui bahwa ketika kita mendakwahkan tauhid ada saja dari kalangan kaum muslimin ya, yang di situ mereka tidak menerima ya, padahal sasarannya mungkin musyrikin, tetapi mukminin ini yang enggak terima. Nah, ini ada di barisan Islam. Allah musta'an. Ya, kata Syekh Shalih Al-Fauzan, hikmatullah taala fi hada tatalakhas fi amrayn. Ini maka hikmah Allah terkait hal ini, yaitu diutusnya para nabi, dan pasti Allah jadikan musuh-musuh ya, dan juga bagaimana ahli ya, ahli dalal yang menentang dakwah tauhid, mereka dikatakan oleh Syekh waqad yakunu li hadai tauhid ulumun katsiratun wa kutubun wa hujajun, mereka memiliki ilmu, mereka memiliki hujjah ya, mereka memiliki kitab dan yang sangat banyak. Ya, hikmahnya ini terangkum dalam dua hal. Al-amrul awal, yang pertama, ya annahu ma ba'atha nabiyan, bahwasanya Allah tidaklah mengutus seorang nabi min anbiya'ihi, dari kalangan para nabinya, illa ja'ala lahu a'da'an minal musyrikin, melainkan Allah akan jadikan ya, bagi nabi tadi musuh-musuh, a'da'an, nabinya satu, musuhnya banyak, jamak, nabinya mufrad, musuhnya pakai bentuk jamak. Jadi kalangan musyrikin, kama fil ayatil lati dzakaraha al muallifu, sebagaimana yang disebutkan ayatnya oleh muallif, yaitu kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan syayatinal insi wal jin yuhi ba'dhum ila ba'din zukhrafal qaul ghurura. Nah, juga kemudian sebagaimana firman Allah, wa ja'alna likulli nabiyyin aduwan minal mujrimin. Mujrimin di sini ya, umumnya adalah musyrikin, nah, atau kafirin. Wa kafa bi rabbika, walaupun artinya itu orang yang berdosa. Wa kafa bi rabbika hadiyan wa nasira, dan cukuplah Rabbmu sebagai pemberi petunjuk dan penolong. Wa lillahi fi dzalikal hikmatu, dan Allah memiliki hikmah terkait hal ini dalam menjadikan musuh bagi para nabi. Kenapa? Min ajli ayyat tabayyana shadiqun minal kadzib, supaya jelas mana yang jujur imannya, mana yang dusta. Wa yatabayyanal muti' minal 'asi, dan mana yang jelas nanti ya, mana orang yang taat, mana yang maksiat. Idza ba'atsal anbiya'a yad'u ilal huda, tatkala Allah mengutus para nabi yang mendakwahkan kepada petunjuk dari Allah, sara hunaka du'atun lidhalali min ajli ayyam tahina an-nas, maka pasti ada doa para dai yang mengajak kepada kesesatan. Kenapa? Agar Allah menguji manusia, ya. Atau ayyum tahana, nah, boleh juga yum tahana nasu, agar manusia diuji. Ayyuhum ya yattabi'ul anbiya, siapa di antara mereka yang mengikuti para nabi? Wa ayyuhum yattabi'ul du'atad dhalal, siapa di antara mereka yang mengikuti ya dai-dai yang menyeru kepada kesesatan? Sebagaimana nanti hikmahnya ya, adanya dajjal. Nah, ini walau la dzalika, kalau bukan karena demikian, la kana an-nasu kulluhum, maka pastilah manusia semua akan yattabi'una al-anbiya, semuanya akan mengikuti para nabi, walau fi dhahir, walaupun zahirnya saja. Ya. Walaupun zahirnya saja. Wala yatamayyiz shadiq fi ittiba'ihi min al-munafiq, maka enggak dapat dibedakan mana yang jujur ya dalam ittiba' dia kepada nabi, mana yang munafik. Ya. Karena al-anbiya yattabi'uhum al-mu'minu as-shadiqu yattabi'uhum al-munafiqu al-kadhibu. Karena para nabi juga diikuti oleh mukmin yang jujur imannya, oleh munafik yang pendusta. Walladhi yumayyizu hadha min hadha huwa al-ibtila'u wal-ibtihan. Maka yang membedakan hal ini dengan hal itu, iman jujur dengan iman yang palsu, adalah cobaan dan ujian. Nah, kaum munafikun seringkali terungkap jati diri mereka dalam berbagai peristiwa. Ketika misalkan dalam medan jihad, ya, mereka ya, menyatakan inna buyutana aurat, rumah kami aurat. Ah, alasannya ada aja. Nah, kemudian apa lagi? Ya, ketika jihad mereka mengompori kaum mukminun supaya wah udah enggak usah pergilah, enggak usah berangkatlah. Ikut kami aja. Ketika kalah, tuh kan apa kami bilang? Nah, terungkap jati diri mereka. Ini ujiannya. Wasyada itu, dan juga ketika peristiwa-peristiwa genting, nah mereka pasti akan nampak hakikatnya. Wahiyallati tubayyinu as-sadiq sadiqina minal munafikin. Maka hal inilah yang memperjelas kaum munafik dan orang yang jujur dan yang munafik. Wallahu ja'ala a'da'an lil anbiya'i, dan Allah menjadikan musuh-musuh bagi para nabi li hikmatin min ajril ibtila'i wal imtihan. Ya, tujuannya untuk memberikan ujian, cobaan dan ujian. Allah berfirman li yamizallahu al-khabisa minat tayyib, agar Allah memisah mana yang jelek dan mana yang bagus ya, dari yang bagus. Wa yaj'al al-khabisa ba'dahu ala ba'din, dan Allah menjadikan yang khabis itu sebagiannya untuk sebagian yang lain. Boleh sampai sini ya? Fadal, Pak Ahmad. هذه هي الحكمة بأن الله جعل لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن، والشيطان هو المارد العاصي، فكل من تمرد عن طاعة الله فإنه شيطان، سواء كان من الجن أو من الإنس، حتى الدواب المتمردة tusamma syaitana wa huwa min syatis syai'i syata asyai'u man, berarti ya wa huwa man syat asyai'u wa huwa min, berasal dari kata syata. Oh gitu. Wa huwa min syata asyai'u idha stada aw min syatnin idha ibtada aw min syatona aw min syatona idha ibtada. Fasyaitanu yakunu min alamil jinni wa yakunu min alamil ins. Faqauluhu ta'ala yuhi ba'duhum ila ba'din zuhrufal qawli. Az-zuhrufu fil asli al-zahabi. Wa zuhruful qawli wal qawlul mumawahul muzawwaru li ajli ayyaburran nasa. Fal qawlul Fal qawlul muzakhrafu huwal batilu al-muhallaku bi syai'in minal haqqi. Wa hadha min a'zamil fitnati, li'anna al-batila law kana maksufan ma qablahu ahadun ma qabilahu. Oh, ma qabilahu. maqabilahu ahadun lakin idza ghutiya bi syai'in. Jangan tasdid ta'nya. Oh enggak ya. Idza ghutiya. Idza ghutiya bi syai'in minal haqqi fa innahu yuqbiluhu ka yaqbaluhu qabila yaqbal. Fa'innahu yakbaluhu kasiru minan nasi wayan khodimuna wayan khodimuna bi hadihi zukhrufati fahuwa batilun fi suratil haqdi walau sya'a rabbuka ma fa'aluhu Allahu qadirun ala man'ihim min dhalika lakinnahu sya'a ayyaf maluhu min ajril ibtilai wal imtihani. Nah, kata Syekh Shalal Fauzan, ini adalah hikmah yang Allah Subhanahu wa taala jadikan bagi setiap para nabi musuh dari kalangan ya jin dan manusianya. Ya, jin dan manusianya. Nah, ya, jadi kalau ditanya a'da'u tauhid, musuh tauhid yaitulah musuh para nabi, musuh para rasul. Ya, dan mereka terbagi menjadi dua. Ada yang a'da ru'asa, para pentolannya ini musuh. Ya, para pentolannya. Yang kedua hanya a'da tabah. A'daun tabaun. Ngikut-ngikutan. Mereka asalnya adalah yang mereka berpaling dari kebenaran. Kemudian digosok-gosok oleh yang tadi ru'asa, akhirnya mereka Quraisy Abu Jahal, Abu Lahab, ya Ubay bin Khalaf, Umayyah bin Khalaf. Nah, yang jelatanya itu nah, banyak. Ya, yang tak tercatat namanya mungkin dalam sejarah. Nah ini ada dua musuh. Ini dijelaskan oleh para ulama. Nah, namun keduanya kata para ulama. Ini diantara dijelaskan oleh Syekh Shalih Al-Syekh di Syarah Kasbah Syubhat. Keduanya ini, yang ru'asa maupun yang tabak dikategorikan a'da. Dikategorikan a'da. Nah, paham gak sini ya? Semuanya. Ketika mereka sudah mengambil jalan untuk berkonfrontasi dengan ahli tauhid, maka jadilah mereka a'da utauhid. Siapapun dia. Paham gak sih? Maka dia sudah menjadi a'da utauhid. Siapapun dia. Ya. Nah, barakallahu fikum. Walaupun nanti dia di dalam menentukan permusuhan terhadap para nabi atau ada ahli tauhid tadi. Mana berikutnya lagi? Inilah hikmah yang Allah jadikan bagi setiap nabi musuh dari kalangan setan, manusia dan jin. Setan adalah al-marid. Al-marid, setan itulah al-marid. Yang durhaka. Wa kullu man tab, ha? Apa? Marid pakai dal. Itu pakai dot. Yang sakit, yang durhaka, al-asi yang maksiat, yang menentang, yang tidak mau taat. Fakullu man tamarrada, maka setiap yang durhaka anta'atillah dari ketaatan pada Allah, maka dia setan. Fahuwa fa'innahu syaitan. Apakah dia dari kalangan jin atau dari kalangan manusia? Hatta jawab sampai hewan-hewannya, sampai hewan. Al-mutamarridah yang membangkang, ini dinamakan setan. Maka dia berasal dari kata syato asyiu. Syato asyiu. Apa maknanya? Idastadda. Apabila dia sudah gawat. Atau berasal dari kata syatona. Syatona yang masdarnya syutunan. Maknanya ba'uda. Nah, Syekh di sini menjelaskan maknanya apa? Ibtada. Apa dia menjauh? Menjauh dari rahmat Allah. Ya, menjauh dari Allah. Itu namanya syaitan. Syatana. Wa syaitan yakunu min alamil jinni wa min alam wa yakunu min alamil ins. Syaitan itu ada yang di kalangan alam jin, ada yang di kalangan alam manusia. Ini sama aja. Ya. Makanya Ibnu Qayyim menyebutkan di antara bala tentaranya setan dari kalangan manusia ialah yang menghalang-halangi dakwah tauhid. Nah, itu Ibnu Qayyim menyebutkan mereka adalah naibnya setan, wakil-wakilnya setan. Allah musta'an. Ya. Makanya ngeri ya ketika kita mengambil jalan untuk menjadi oposisinya ahli tauhid. Untuk berkonfrontasi dengan ahli tauhid. Nah, ini setan gitu. Nah, dan berarti ini adalah musuh. Walaupun zahirnya taat, zahirnya di atas kebenaran. Nah, Allah musta'an. Nah, ini makanya hati-hati berkonfrontasi dengan ahli tauhid, ya. Mana lagi berikutnya? Yuhi ba'duhum ila ba'din zukhrafal qaul. Mereka membisikkan, jangan mewahyukan ya. Enaknya terjemahnya membisikkan ya. Kalau di terjemahan Depak apa? Mewahyukan kali ya. Di terjemahan Depak surah Al-An'am ayat 112 ini. Hah? Membisikkan juga. Enaknya membisikkan ya. Karena mereka ini setan-setan, maksudnya setan mewahyukan kepada sebagian yang lain. Wahyu itu kita sakralkan untuk wahyu yang datangnya dari langit, gitu ya, dari Allah. Sebagian mereka membisikkan kepada sebagian yang lain, zukhrufal qaul, dengan pakaian yang dihias, dengan ucapan yang dihiasi-hiasi. Zukhruf fil asl, pada asalnya itu pada zahab. Ya. Pada emas. Ya, yaitu yang diindah-indahin. Nah, zukhruful qaul adalah apa berarti maknanya? Huwal qaulul muwahah. Qaul muwahah, ucapan yang disamarkan. Ya, yang disembunyikan kebatilannya. Ya. Yang muzawwar, yang direkayasa. Ya, yang direkayasa. Li ajri ayyaghurun nasa, supaya menipu orang-orang. Fal qaulul muzakhraf wal batil al mughallaf. Mughallaf itu yang ditutupi. Jadi kebatilannya itu ditutup-tutupi. Bi syai'in minal haq, dengan sedikit kebenaran, padahal dakwah dia dakwah khawarij, dakwah murji'ah. Nah, tetapi pura-pura pakai embel tauhid, embel sunnah. Lalu dakwahnya dakwah syirik, ya. Atau dakwah pembelaan terhadap kesyirikan. Ya. Para nabi dakwahnya membantah musyrikin, malah dia sibuk membela musyrikin. Nanti akan disebutkan oleh saya di sini, ulama musyrikin. Ada di bait sebelum setelahnya, ya. Atau di bait halaman 59, di bait setelahnya, di matan, ya. Cuman pakai embel-embel aja al-haq sedikitnya, sunnah, pakai embel-embel tauhid. Isinya ya, padahal khawarij. Isinya padahal murji'ah. Isinya irja' tok. Dari awal sampai habis irja' aja udah. Ya, murji'ah. Eh, ngaku-ngaku. Nah, makanya ya di kitab Al-Furuq disebutkan oleh Syekh Suwayi yang diberi kata pengantar oleh dua ulama besar. Dibaca oleh dua ulama besar, salah satunya Syekh Shalal Fauzan. Di antara makar murji'ah di zaman ini, mereka mengaku-ngaku sebagai salafi. Hah? Mereka menisbatkan diri sebagai salaf, dan mereka menisbatkan murji'ah bagian dari akidah salaf. Allah musta'an. Gak pernah dikenal padahal itu akidah gitu di zaman salaf. Tiba-tiba, oh ini yang dijadikan acuan. Allah musta'an. Nah, barakallahu fikum. Ya, wa hadza min a'zamil fitnah, maka ini adalah termasuk di antara sebesar-besarnya fitnah. Kenapa? Karena kebatilan, law kana makshufan, walaupun dia disingkap, ya, ma qabilahu ahadun, seorang pun tidak ada yang mau nerimanya. Kalau kebatilan itu tersingkap gitu. Ya. Lakin idaghut ya bi syai'in minal haq, namun kalau ditutupi dengan sedikit kebenaran, pakai seragamnya seragam sunnah, seragam tauhid. Fa innahu yaqbaluhu katsirun minan nas, maka akan diterima oleh banyak orang. Wa in khadi'una bi hadza zukhrufah, dan mereka akan menipu ya dengan zukhrufah yang seperti ini. Ya, barakallahu fikum. Ucapan-ucapan yang ditutupi, disamarkan seperti ini. Ya, dahulu Jahmiyah, Mu'tazilah di era salaf pasca Imam Ahmad ya, kembali ya, mendakwahkan dengan lantang dakwah tauhid, dakwah al-sunnah, maka mereka mulai terpojokkan. Ya, Ibnu Abi Duat sudah habis syubhatnya yang menyatakan Al-Qur'an adalah makhluk, maka mereka mulai menyisipkan syubhat di kalangan kaum muslimin bahwa Al-Qur'an kalamullah. Oh, seragamnya sunnah ini. Al-Qur'an kalamullah. Tapi ucapan saya yang mengucap, yang melafadzkan Al-Qur'an ini makhluk, karena ucapan saya makhluk. Jadi ayat-ayat yang saya lafadzkan dari Al-Qur'an adalah makhluk. Wah. Tertipu banyak orang. Kata Imam Ahmad, lafziyun itu asyarrun minal jahmi. Lebih jelek daripada Jahmiyah beneran. Kenapa? Karena yang mereka maksudkan adalah untuk menyatakan Al-Qur'an itu makhluk. Ya, dan ucapan ini enggak pernah dikenal oleh para salaf. Para salaf hanya menyatakan Al-Qur'an kalau Allah ghairu makhluk. Enggak ada pakai lafaz saya. Dan siapapun kalau jawab secara global pasti kejebak. Lafaz saya ketika saya melafadzkan Qur'an bukan makhluk, terjebak ke dalam qadariyah, jadi Mu'tazilah. Karena Mu'tazilah meyakini aktivitas hamba membaca Al-Qur'an, melafadzkan Qur'an itu bukan makhluk, tapi hamba menciptakan perbuatan dia berupa melafadzkan ayat Al-Qur'an adalah hasil karya dia, bukan ciptaan Allah. Ini qadariyah Mu'tazilah. Tapi kalau dia menyatakan makhluk, Jahmiyah, terjebak semuanya. Makanya para ulama merinci syubhat itu. Apa maunya? Al-Quran kalamullah, suara saya memang makhluk, tapi yang dilafadzkan itu kalamullah. Karena Allah Ta'ala berfirman, wa in ahadun minal musyrikina istajaraka fa'ajirhu hatta yasma'a kalamullah. Apabila seorang musyrik minta kepada engkau, datang kepada engkau, minta perlindungan, suaka, maka berilah dia perlindungan, ditempatkan dia di ke negeri kaum muslimin supaya dia mendengar kalam Allah. Kata Imam Ahmad, memang yasma, dari mana dia dengar kalam Allah? Dari langit, dari mana? Pasti dari apa? Tilawah kaum muslimin. Nah, tahu gak sih? Nah, ini diantara zukhruful qaul yang ditutupi dengan kebenaran, padahal isinya tok batil. Murji'ah, bawa akidah murji'ah, ada sedikit bantah murji'ah juga. Ini diantara kurang ajarnya dakwah murji'ah, ikut-ikutan bantah murji'ah. Iman itu qaulun wa amalun, kata murji'ah. Tak tahu malu. Giliran masuk ke esensi tauhid, langsung keluar jati dirinya sebagai murji'ah. Oh, enggak apa namanya? Kesyirikan enggak memudaratkan iman. Dakwah murji'ah apa itu apa? Menyisi dakwah sunnah. Dakwah sunnah al-iman yazid wa yanqus yazid bi ta'ah wa yanqus bil maksiat. Yang kus ini bisa keluar, bisa berkurang, bukan cuma dengan maksiat, bid'ah. Dengan apa lagi? Dengan syak. Dengan apa lagi? Dengan qaul, dengan amal. Dengan apa lagi? Dengan i'tiqad. Dan murji'ah hanya meyakini kekufuran itu hanya di hati. Karena itulah esensi dakwah mereka. Yang namanya iman tasdiq. Ini murji'ah Asy'ariyah. Murji'ah Jahmiyah apa? Iman itu ma'rifah, ma'rifatullah, mengenal Allah saja. Ketika terjadi kekufuran, oh yang penting hatinya. Zahirnya perbuatan dia, ucapan dia memang kufur. Tapi hatinya kan enggak demikian. Ya. Nah, ini hakikat keluar akhirnya jati diri dia sebagai murji'ah khabis. Allahumma sta'. Paham ya? Mana lagi berikutnya? Wa batilun fi suratil haq, maka itu adalah kebatilan dalam rupa kebenaran. Walau insyaallah, walau syaa rabbuka ma fa'alu, seandainya Rabbmu menginginkan maka tentulah mereka tidak dapat melakukannya. Allah qadir, Allah maha mampu ala man'ihim, untuk mencegah mereka min dzalik, dari hal tersebut, yaitu memusuhi para nabi. Lakinnahu syaa, namun Allah menginginkan ayyaf aluhu, Allah menginginkan agar mereka melakukan hal tersebut, yaitu melakukan permusuhan terhadap dakwah tauhid min ajli ibtilai wal imtihan. Supaya apa? Supaya ini sebagai bentuk cobaan dan ujian. Nah, Taib, ya. Coba Sueri antum mau berangkat kerja ya. Nah, baca antum. Eh, antum sudah bisa suruh baca belum? Belum. Sudah belajar nahu? Hah? Baru disuruh go. Taib. Ayo Pak, tafadhal Sueri. Wa ila janibihim du'atul batili. Terus al-amru tsani. Kita bahas ini dulu. Apabila hal ini menimpa para nabi, wa idza kana hadza ma'al anbiya. Jadi para nabi memiliki musuh-musuh. Ya, memiliki musuh-musuh. Fakaifa bi ghairi min du'ati ila Allah wa ulama'i tauhid. Gimana coba ceritanya dengan selain para nabi yang hanya tanda kutip para ulama dai tauhid, bukan nabi, mereka enggak dapat wahyu. Mereka enggak dapat mukjizat. Ya, bahkan sebagian nabi Allah biarkan mereka dikalahkan musuh. Ingat kisah Zakaria. Dikalahkan musuh tauhid. Dikalahkan secara fisik, bukan secara dakwah. Secara dakwah para nabi menang. Secara fisik dikalahkan. Ingat kisah Nabi Zakaria. Diapain sama kaumnya? Dipotong sama kaumnya. Dipotong sama kaumnya. Secara fisik Nabi Zakaria kalah. Tapi secara moral, secara dakwah, dakwahnya Nabi Zakaria tetap. Dia tetap mempertahankan dakwah walaupun kematian resikonya. Walaupun dipotong, walaupun dakwah tetap berjalan. Ya, barakallahu fikum. Nah, mana lagi tadi? Nah, gimana lagi dengan, coba gimana dengan selain para nabi? Ya, dari kalangan dai, ya pasti gangguannya itu. Gangguan internal dan eksternal. Gangguan eksternal sebagaimana hal ini menimpa. Ya, di negeri kita misalkan, Haji Miskin, Imam Bonjol, dakwah tauhid. Gangguannya musyrikin, kafirin. Ya. Kafirin dari kalangan penjajah Belanda. Yang menghalang ke dakwah tauhid. Ya. Dari kalangan ya, internal dari para pendaku Islam. Yang mereka amaliyahnya, keyakinannya sama sekali bertentangan, kontra dengan Islam. Dan menjadi oposisi dakwah tauhid yang diusung oleh Imam Bonjol misalnya. Oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab yang terjadi juga. Ya, musuhnya dakwah, musuhnya ialah kaum musyrikun. Ada juga di antara kaum muslimin yang menjadi oposisi dari Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Sehingga beliau menulis buku ini. Kasbus Syubuhan. Dakwah tauhid juga demikian. Kita sedang mendakwakan tauhid, tiba-tiba ada seragamnya, seragam tauhid, seragam sunnah. Dia malah bela-bela musyrikin. Ternyata dia di barisan khawarij, di barisan murji'ah. Ya. Kalau di barisan khawarij apa? Lihat, orang-orang khawarij. Entah ISIS atau yang lainnya. Kesyirikan di mata mereka itu, sebagaimana ini pernah disinggung oleh Syekh Shalih Fauzan di buku ini. Kesyirikan di mata mereka itu yang hakiki, kesyirikan hakimiyah. Kesyirikan dalam pemberian hukum. Itu aja. Itu aja. Padahal hakimiyah, pemberian hukum kepada selain Allah, itu adalah bagian dari uluhiyah. Lihat juga Asy'ariyah. Kesyirikan menurut mereka adalah apa? Penyelewengan terhadap sifat-sifat Allah. Yang mereka katakan sebagai tajassim. Mujassimah, musyabihah bagi orang-orang yang mengisbat. Dan mereka menyatakan itulah musyrikun. Sebagaimana dikatakan oleh Ar-Razi ketika mengomentari kitab Tauhid Al-Imam Ibn Khuzaimah. Dia namakan sebagai kitab syirik. Nah ini. Lihat ini. terjadi ini. Allah musta'an. Mana lagi tadi? Fa'atba'ul anbiya aidan yakunu lahum a'daun, maka para pengikut para nabi juga memiliki para musuh. Apakah itu dari para dai-dai batil fi kulli zamanin wa kulli makan, di setiap tempat, setiap waktu. Hada mustamirun, ini tetap berlangsung fil khalqi, ya, pada hamba-hamba, wujudu du'atil haqqi. Ya, itu para dai yang mengajak kepada tauhid, kepada kebenaran, mengkafirkan pelaku kesyirikan, menetapkan iman pada ahli tauhid, barok terhadap ahlu syirik. Ila janibihim, tetapi di samping mereka du'atul batili. Ada juga dai batil. Fi kulli zamanin wa makan, di setiap tempat dan waktu. Nah, ya, kita mendakwakan tauhid, dia membantah kita. Bukan bersinergi dengan kita membantah ahli syirik, malah membantah kita. Nah, ini ajaib ini. Nah, ini kebanyakan ini dari kalangan Asy'ariyah, dari kalangan Murji'ah, dari kalangan Khawarij. Khawarij sibuk syirik itu adalah yang hakimiyah. Murji'ah bela, malah bela. Oh jangan, kafirkan. Kan yang penting ya hatinya. Itu mahu urusan hati, kata Syekh Shalih Fauzan, urusan dia dengan Allah. Kita menghukumi secara zahir. Allah tidak pernah membebani kita dengan mengorek-ngorek urusan hati orang. Secara zahirnya aja. Makanya ketika Usama bin Zaid berduel dengan seorang pasukan musuh, ketika pasukan musuh sudah kalah, dia mengucap la ilaha illallah. Zahirnya apa? Mu'min. Ketika Usama bin Zaid menyatakan, ya Rasulullah, innahu kana muta'awidhan, dia itu cuma cari perlindungan aja. Kamu sudah belah dada dia. Rasulullah SAW menghukumi munafikun, yang Rasulullah paling tahu mereka adalah kafirun. Bahkan Rasulullah memberikan nama-nama mereka yang kafir ini, yang berada di tengah-tengah kaum muslimin, kepada sahibu sirri Rasulullah, yaitu Hudzaifah. Tapi Rasulullah SAW menghukumi mereka, berinteraksi dengan mereka sebagaimana berinteraksi dengan mukminun. Kenapa? Karena mereka menampakkan iman. Sholat bareng Rasulullah, jadi makmumnya Rasulullah, dengerin ceramah Rasulullah, dengerin khutbah Jumat Rasulullah, di masjid Rasulullah, di masjid Nabi. Tinggal bareng bersama sahabat, satu sob bareng Umar bin Khattab mungkin ketika sholat. Bareng Abu Hurairah. Ketika Rasulullah SAW mengucapkan, sawusufu fahum, mereka ada di situ. Ngeri gak ini? Ya. Menampakkan iman ya. Tapi Rasul tahu mereka kafir? Ya tahu. Dikasih tahu ke Hudzaifah. Nah ini, makanya kita menghukumi apa? Zahirnya aja. Urusan hati itu serahkan pada Allah. Nah, ya, mana lagi? Al-Amru Tsani. Ya, yang kedua, Suhairi. Al-haqa'iki, ngikutin. Bil-bayinati al-haqa'iki, al-bayinati. Al-bayinati wa'ilman nafi'a. Wal-ilmin nafi'i. Wa'ilmin nafi'i. Warifu bima indahum minal ilmi. Alladhi tawarathuhu an ajdadihim wa abaihim. Walladhi huwa ibaratun an kutubihim wa an hujatihim. Alladhi tawarathuha wa hadha waqi'un al-ana. Fakam fi sa'ati min kutubi ahlil batili ka kutubil jahmiyati wa kutubil mu'tazilati wa kutubil asy'ariyati wa kutubil ra'iyyin wa kutubis syi'ati. Wakam fi sa'ati min kutubi haulai wa indahum hujajun murakkabatun wa mazibatun muzayyabatun tagurru al-insana tamakkunun itu kan mesti jadi isim laisa, kenapa jadi fi'il tumkinu? Mesti jadi isim laisa. Isim laisa ya enggak boleh fi'il. Tamakkunun min al-'ilmi wa 'ilmul kalami wa 'ilmul mantiqi i'tamaduhu wa ja'aluhu wa ja'aluhu huwa al-'ilmu as-sahihu alladhi yufidul yaqina. Nah, ya, perkara yang kedua, setelah pertama yang perkara yang pertama dari penjelasan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, setiap dakwah tauhid pasti ada musuh. Nah, yang kedua ini, musuhnya itu terkadang berilmu. Nah, maka kalau ahli tauhid enggak mempersiapkan diri dia dengan ilmu, terus mau bela tauhid pakai apa? Ya, belajar enggak mau, terus mau bela tauhid pakai apa? Jangankan bantah musyrikin, dia memproteksi diri dia aja enggak bisa, terkena syubhat. Ya, jahil, enggak ngerti ketika dikatakan oleh musyrikin, "Nih kisah Habaib, nih kisah Syekh Abdul Qadir Jilani, nih kisah ini kisah itu dari kalangan salafus saleh," katanya. Katanya, "Nih yang dia tabaruk ke kuburan, ayo kamu ayo ayo." Kafir enggak nih? Kafir enggak nih? Gitu. Nah, langsung kebingungan, telolet-telolet dia. Hah? Waduh, nah. Allah musta'an. Maka harus dipahami. Ini Syekh Muhammad bin Abdul Wahab menyatakan di matan atau kata beliau, wa qad yakunu li ada tauhid ulumun katsiratun wa kutubun wa hujajun. Musuh-musuh tauhid itu memiliki ilmu yang banyak, kitab-kitab, hujah-hujah. Jadi kalau ahli tauhid cuman modal ngaji pekanan, ngaji tematik, ngaji di YouTube, ngaji di YouTube, dengerin radio talk, dengerin TV dakwah, terus mau jadi pendekar tauhid, nggak punya silah, ini ngawur. Ya, jangankan bantah orang lain, proteksi diri dia aja nggak bisa. Ya. Coba aja antum kasih syubhat. Coba ini misalnya dan kasih benar, kasihan juga ntar kena syubhat juga dia. Kasih syubhat ya, dalam rangka tarbiyah nanti kita berikan solusinya. Kita katakan ke mereka, "Ayo, ini gimana ayo? Ayo, ayo." Bingung. Yang ada kalau dia selamat, ya dia taklid, "Ya pokoknya saya ikut ustaz saya aja." Itu enggak benar. Nah, itu mending ini. Yang ada mikir, iya juga ya. Ya, barakallahu fiikum. Ya, ini harusnya demikian. Zaman sekarang ini sudah enggak layak dakwah dengan memperbanyak kuantitas yang diperbanyak, yang disemarakkan. Itu buat menjemput orang-orang awam. Dakwah-dakwah seperti itu untuk menjemput orang-orang yang belum ngaji agar dia menjadi ahlu ngaji. Agar dia menjadi ngaji serius. Jemput lagi pakai pengajian kayak begitu. Tapi kalau yang menjadi rutinitas, yang menjadi acuan adalah dakwah-dakwah yang memperbanyak menjemput orang awam. Kemudian orang yang sudah ngaji bertahun-tahun hadir di situ juga. Kalau hadir di situ juga menghadiri kajian-kajian yang taksiri, memperkuat, memperkokoh keilmuan dia, apalagi bisa-bisa membantah musyrikin dan kaum pembela musyrikin, tentu bagus. Ya. Tapi kalau mencukupkan di situ, nah gimana? Sedangkan musuh di depan punya ilmu, punya hujah. Ya. Punya ilmu, punya hujah. Kita masih menjadi follower stock. Ikut-ikutan. Ya. Teriak-teriak anti taklid, padahal kita ini taklidnya lebih menjijikan. Lebih menjijikan. Orang lain taklid sama a'imah, kita cela-cela. Lah kita taklid musad lokal, ulama bukan, syekh bukan, mujadid bukan. Mau dikatakan kibar kayak, ya tetap aja musad lokal. Derajatnya nggak akan pernah sampai kiamat menyamai derajat Imam Ahmad, Imam Syafi'i. Nggak bakal itu. Jangan mimpi, nggak bakal. Ya. Gak bakal. Nah, ini yang seperti ini yang bermasalah. Tapi barakallahu fikum. Ya. Nah, kata Syekh di sini wa huwa al-ajibu. Nah, ini yang mengherankan lagi ini, bahwa doa al-batili, anna doa al-batili yakunu indahum ulumun wa indahum kutubun wa indahum hujajun. Mereka memiliki ilmu, kitab-kitab, hujah-hujah, yujadiluna biha ahlal haqqi, yang mereka mendebat ahlul haq, ahlul tauhid dengan ilmu-ilmu, kitab-kitab yang ada pada mereka. Allah Ta'ala berfirman, falamma ja'athum rusuluhum, ketika rasul datang kepada mereka, yakni al-kufar, kepada kaum kufir, bil bayyinat, dengan membawa bayyinat, yaitu kebenaran, bayyinah, ilmu, ya, bukti-bukti yang nyata, ilmu yang bermanfaat. Ternyata apa? Kata Allah, farihu bima indahum minal haq. Mereka merasa gembira karena sombong dengan ilmu yang ada pada mereka. Allazi tawarathuhu an ajdaihim wa abaihim. Ya, yang mereka wariskan ilmu tersebut dari bapak dan kakek-kakek mereka, nenek moyang mereka. Wallazi huwa ibaratun an kutubihim wa an hujajihim. Ya. Yaitu ungkapan dari kitab-kitab dan hujah-hujah allazi tawarathuhu, yang mereka wariskan. Hadza waqi'un al'an. Ini terjadi saat ini. Fakam fi sahati min kutubi ahli al-batil. Wah, betapa banyak sahah, arena, galeri kitab-kitabnya ahli al-batil. Semisal kitab-kitabnya Jahmiyah, Mu'tazilah, Asy'ariyah, kitab-kitab Syiah. Banyak sekali. Ya. Fakam fi sahati min kutubi haula. Betapa banyak galeri, arena kitab-kitab mereka ini. Wa innahum hujajun murakkabatun muzayyafatun. Mereka punya argumentasi yang tersusun rapi, yang muzayyafah, yang dipalsukan tentunya. Ya, taghurru al-insana, yang menipu manusia. Alladzi laisa indahu tamakkunun, yang manusia ini enggak punya kemampuan minal ilmi, kemampuan dari ilmu. Ya. Akhirnya ketika diberikan syubhat oleh mereka, ya enggak mampu untuk memproteksi diri dia. Jangankan bantah, proteksi diri dia aja enggak mampu. Ya. Fal ilmu al-kalam, ilmu mantik, i'tamaduhu, yang mereka ahlul batil bersandar kepadanya dan mereka menjadikannya ini sebagai ilmu yang sahih, yang kata mereka yufidul yakin, memberikan ya faedah keyakinan. Allah musta'an. Mana berikutnya? Ya, kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahab berikutnya di matan. Wa idza arafta dalika wa arafta anna at-tariqa ila Allah Ta'ala la budda lahu min ada'in qa'idina 'alaihi ahli fasahatin wa ilmin wa hujajin, fal wajibu 'alaika an ta'lama min dinillahi ma yasiru silahan tuqatilu bihi haula'i syayatina alladziina qala imamuhum wa muqaddamuhum لربك عز وجل لا أقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لا أتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. Kemudian kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, dan apabila anda mengetahui hal tersebut, maka anda mengetahui bahwasanya tariq, jalan menuju Allah Ta'ala, la budda lahu min a'da'in, maka pastilah di situ terdapat musuh-musuh yang qa'idin 'alaih, yang menghalanginya, yaitu ahli fasahah, yang mereka memiliki kefasihan dalam berbicara, ilmin wa hujajin, mereka memiliki pengetahuan dan argumentasi. Fal wajibu 'alaika, maka yang wajib bagi anda, anta'lama, agar anda berilmu mengetahui agama Allah, ma yasiru silahan, yang ini akan menjadi silah, senjata bagi anda, tuqatilu bihi, yang akhirnya anda dapat memerangi dengan senjata tersebut haula'i, mereka para setan, ya alladzina qala imamuhum, ya yang imam mereka, muqaddamuhum, yang jenderal mereka, pemimpin mereka ini berkata kepada rob kau, rob anda azza wajal, la uqudanna lahum siratal mustaqim, aku benar-benar akan menghalangi mereka ya Allah dari jalan engkau yang lurus ya Allah. Kemudian aku akan mendatangi mereka dari arah depan, belakang, kiri, kanan mereka. Dan engkau ya Allah tidak akan mendapati mayoritas mereka sebagai orang-orang yang bersyukur. Masya Allah. Fadol. Ya. Marwanto. Amma adilatul Qur'ani wa sunnati fahiyya hujjajun ghaniyatun bizza'mihim la tufidul yaqina wa hadha min tamamil fitnati wa tashyifi 'alan nasi li anna al-waqi'a as-sahiha wal 'aksi wa huwa anna adilatul Qur'ani tufidul yaqina wa adilatu al-mantiki wal jadali tufidul syakka wal khairata wal ittiraba kama aqarra bidzalika kubarauhum indal mauti aw indal taubatihim wa rujuihim an ilmil kalami idza kana ulai indahum fasahatun wa indahum hujajun wa indahum kutubun fala yaliku bika antuqabiluhum na'am wa anta azalu bal yajibu alayka an tata'allama min kitabillahi wa min sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ma tubtilu bihi hujaja haulai alladhina qala iblisu imamuhum wa muqaddamuhum li rabbika azza wa jalla la aqudanna lahum ay li bani adama siratal mustaqima ay tariqa al mausula ilaika al musila thumma la atiyannahum min bayni aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an shamalihim wa la tajidu aksarahum sakirin tuhidu ya ta'ahada al khabisu annahu sayuhawilu idlala bani adama wa kadhalika atba'uhu min sayatini al insi min ashabil kutubi adolati wal afkari al munharifati yakumuna bi amal iblisa fi itlali nasi. Masya Allah, Syekh Marwan dua alam. Nah, ya, baik. Mana berikutnya? Atas Syisal Muzan, halaman berapa? 57. Amma adilatul Quran dan Sunnah, dari Quran dan Sunnah, fahiyya ujajun dhaniyatun bizamihin. Itu cuma dalil zona aja menurut mereka. La tufidul yaqin, tidak memberikan faedah keyakinan. Bahkan diantaranya Sanusi dari kalangan Asy'ariyah menyatakan, siapa yang berdalil dengan Quran, dengan zahirnya ayat, untuk menetapkan sifat Allah, maka dia kafir. Allah musta'an. Ya, kafir murtad. Ya dan billah. Jadi apa? Mesti disinkronkan dengan akal, dengan kalam, dengan mantik. Na'udzubillah. Ya. Ya, mana lagi tadi? Wa hadha min tamamil fitnah. Wat tazyifi. Ya. Maka ini adalah di antara ya min tamamil fitnah yang parah ya. Bukan yang sempurnanya fitnah. Ya. Di antara parahnya fitnah dan tazyif pemalsuan ala nas. Penipuan terhadap manusia. Li'anna al-waqi'a as-sahiha, karena kenyataannya yang benar justru huwal aqs, kebalikannya. Wa huwa anna adilatul Qur'an tufidul yaqin. Bahwasanya dalil-dalil Qur'an itulah yang memberikan faedah keyakinan. Ya. wa adillatal mantiki wal jadali tufidu syakka wal khairata, bahwa dalil-dalil dari mantik, jadal, kalam itulah yang memberikan keraguan dan kebingungan, wal ittiraba, kekacauan. Sebagaimana hal ini akar bidzalika kubarau, ditetapkan oleh para kibar mereka. Ya, ketika mereka mati, hendak mati, dan atau ketika tobat atau rujuk dari ilmu kalam. Ini sebagaimana dikatakan oleh Ghazali, oleh Ar-Razi sendiri, oleh Al-Juwayni, yang mereka menyatakan ya, penyesalan yang mendalam karena telah berlarut-larut dalam ilmu kalam mantik. Idza kana haula'i 'inda fasahatin wa 'inda hujajin wa 'indahum kutubun, apabila mereka memiliki kefasihan, hujah, ya, ilmu kutub, kitab-kitab. Ya, ini jelas, ini musuh dakwah memiliki demikian. Fala yaliku, maka tidak layak bika, maka tidak layak Anda wahai al-sunnah, wahai pendakwa ahli tauhid, pendakwa salafi, enggak layak bagi Anda antu qabilahum, Anda menghadapi mereka wa anta azalu, dalam keadaan anta azal. Azal itu apa? Lam yakun ma'hu silah. Enggak punya senjata. Dalam keadaan Anda enggak punya senjata. Senjatanya apa? Ilmu. Bukan senjatanya otot. Ya. Bal yajibu 'alaika an tata'allama min kitabillahi wa min sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wajib bagi Anda untuk mempelajari dari Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, matubtilu hujjah ulai, untuk membatilkan argumentasi mereka, alladzina qala iblis imamuhum, yang iblis telah berkata, imam mereka, pemimpin mereka telah berkata, li rabbika, kepada Rabb Anda azza wajal, la aqudanna lahum, saya akan benar-benar menghalangi mereka itu Bani Adam, siratal mustaqim, jalan kau yang lurus, ai tariq al musil ilaik, jalan yang akan menghantarkan kepada engkau ya Allah. Summa la atiyanahum min baini aidihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim, aku akan datang dari depan, belakang, kiri, kanan. Wala tajidu aktsarahum syakirin, dan kau tidak akan mendapati mayoritas mereka ya, sebagai hamba-hamba yang bersyukur. Nah, ini enggak layak ya, musuh dakwah demikian. Kita cuma ngandelin ngaji tematik ya, mau jadi apa? Jangankan membela dakwah tauhid, membantah musyrikin, membantah para pengacara musyrikin, proteksi diri aja enggak bisa. Enggak layak ini. Harus belajar ya, harus belajar. Mempelajari ya, buku-bukunya ulama usul salasa. Pahami, hafalkan. Qaidul Arba, pahami, hafalkan. Kitab Tauhid, pahami, hafalkan. Baca syarah-syarahnya sampai tamat. Ya, sampai tamat. Makanya ngaji itu sabar ya. Ngaji seminggu sekali, sabar, nanti juga selesai. Selesainya itu enggak berasa. Tiba-tiba 2 tahun, 3 tahun. Ya. Dan Anda menghabiskan umur Anda sekian banyak dalam keadaan enggak pernah menamatkan, berlalu juga masa. Tahun berlalu juga. Mendingan tahun itu diisi dengan ngaji walau seminggu sekali tapi runut. Setelah baca Qaidul Arba usul salasa, atau sebaliknya, baca kitab tauhid, baca kasbu jubah, baca wasitiyah, baca tatmuriyah, sabar. Nah, ini kebanyakan orang-orang gak mau sabar. Nah, bukunya ini, kita ini mulai dari bulan apa? Ini pertemuan ke-9, ini baru halaman 58. Ya sabar ya. Barakallahu. Nah, faedahnya banyak gak di sini yang antum dapetin ya? Ini kasbu syubhat, judulnya ini kasbu syubhat. Ini yang mensyarah bukan main-main ini, Syekh Shalih Al-Fauzan. Maka kita dapat ilmu bagaimana membantah mereka. Ya. Ta'ahada al-khabisu, maka si khabis. Khabis ini maksudnya siapa? Khabis ini siapa maksudnya? Setan, iblis. Si iblis dia ta'ahada. Ta'ahada itu maknanya iltazama. Dia bertekad kuat, mengharuskan diri dia. Annahu sayuahilu, dia akan berupaya idlala bani Adam, menyesatkan bani Adam. Kadzalika adlahu, demikian para pengekornya, pengikutnya, min syayatinil ins, dari para setan manusia. Ya, min ashabi kutubid dhalah, dari para penulis dan penggemar, pembaca buku-buku sesat. Wal afkari almunharifah, dan pemikiran yang menyimpang. Yaqumu nabi amali iblisah, mereka menjalani amal iblis, perbuatan iblis, fi idlalin nas, untuk menyesatkan manusia. Masya Allah. Kemudian, ya, ini kata Syekh, wal wajib alaika tadi, wajib bagi kita, wajib syar'i. Kita harus mempersenjatai diri dengan ilmu, ya. Min dinillah, minnya ini litab'id. Jadi sebagiannya aja, memang enggak bisa keseluruhan. Ya. Nah, barakallahu fikum. Kemudian walakin idza aqbalta 'ala Allah wa asghaita ila hujajihi. Namun jika Anda kembali kepada Allah dan Anda menyimak hujah mereka, wa bayyinatihi, dan keterangan mereka, fala takhaf wala tahzan. Maka jangan khawatir, jangan takut, jangan takut, jangan khawatir. Kenapa? Allah Ta'ala berfirman, inna kaida syaitana kana dha'ifa. Sesungguhnya tipu daya setan itu lemah. Ya. Tafadhal Pak Rafi. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Subhanahu wa taala. Wa qatilu awliya asyaitan. Inna kaita syaitan inna al-tuhai fahum mahma kana indahum minal kuwati al-alamiyati wal-kidari wal-baru'ati bil-mantiki wal-fasahati illa annahum laisu ala haqqin wa anta ala haqqin ma dammat ma dumta ma dumta mutamasikan Alkitabi wa sunnati wa fahamta alkitab fahimta wa fahim wa fahimta alkitab wa sunnata wa fatin belama fatmain fatmain maka tenanglah fatmain fa innahum la yaduruka abadan inna kana syaitani kana dhaifa lakin lakinna hadza yahtaju ila rujui ila kitabi wa sunnati fa innaka bidzalika la takhafu mahma la takhafu mahma kana ma'lum min al-hujjati wal kutubi li annaha sarabun kama qala syair hujajun takhafat tahafat tahafat tazjaji takhaluha takhaluha haqqan wa kullun minha kasirun maksurun maksur terus masarabu yazulu kadalika hadhihi al-hujaj kadalika hadhihi al-hujaj kadalika hadhihi al-hujaj idza tala'at alaiha syamsun syamsul qur'ani qur'ani wa bayyinatul bayyinatul wa bayyinatul qur'ani zala hadza dibabu dobabu dobabu kabut asap samar terus dimahum wa hadhihi sunnatullahi subhanahu wa ta'ala wal nadzibu bil haqqi 'ala al batli wa al mawdu wa idza huwa zaikun walakumul wailu mimma tasifun qul inna rabbi yaqdhibu bil haqqi 'allamul ghuyub qadha'ul haqqi tudammirul batili batila tudammirul batila mahma kana nah kata Syekh Shalih Al-Fauzan hafizallahu ta'ala sebagaimana yang Allah Ta'ala berfirman faqatiruha awliya syaitan maka perangilah para wali-wali setan itu inna kaida syaitani kana dha'ifa ya sesungguhnya ya tipu daya setan itu lemah ya, ya Allah Ta'ala berfirman innallaha ma'al ladina taqaw wal ladina hum muhsinun Allah bersama orang-orang bertakwa dan bersama orang-orang berbuat kebajikan. Maka enggak perlu khawatir, enggak perlu takut. ya, terhadap tipu daya mereka. Tipu daya itu lemah mereka. Dan tadi sudah dibilang zukhruful qaul, walaupun ada kitab, walaupun ada hujah, walaupun ada ini dan itu, intinya itu menyelisihi al-haq. Ya. Maka Syekh menyatakan bahwa mahma kana indahum, mereka walau bagaimanapun ya mereka memiliki kekuatan kalamiah, jidal, perdebatan, baro'ah. Ini bukan baro'ah ya. Baro'ah berlepas. Kalau baro'ah itu keterampilan, kefasihan, keterampilan, kepiawaian dalam ilmu mantik dan fasohah, kefasihan. Illa annahum, namun mereka laisu ala haqqin, tidak berada di atas kebenaran. Wa anta ala haqqin madumta mutamassikin, mutamassikan, dan anda berada di atas kebenaran selama anda berpegang bil kitabi was sunnati, berpegang teguh dengan Quran dan sunnah. Wa fahimtal kitab was sunnah, bukan cuma berpegang, paham, dan anda memahami Quran dan sunnah. Nah, kita ini kekeh pokoknya Quran dan sunnah. Dikasih syubhat sama musyrikin, kita bantah, kata musyrikin, paham gak kamu apa i'rabnya, apa tafsirnya? Kan jalan menuju tafsir i'rab. Karena ngaco kalau ada pengampu tafsir gak ngerti i'rab, ini sesat. Kan ditanya apa i'rabnya, bingung kita, loh udah KO gitu. Makanya ini mesti belajar. Ini kata saya berpegang dengan Quran dan Sunnah dan memahami Quran dan Sunnah. Ya, memahami Quran dan Sunnah. Minimal kita paham wajhul istidlal. Wajhul istidlal itu apa? Wah, kalah lagi udah sama ahlu batin. Wajhul istidlal aja enggak paham. Ya. Nah, ini pentingnya belajar makanya. Pentingnya belajar. Sebagian orang menganggap remeh hal ini. Yang penting akidah, yang penting akidah. Lah, paham akidah itu ya belajar. Akidah itu bertingkat. Ada yang mengenal Islam. Syekh Muhammad bin Abdul Wahab menulis kitab mengenal Islam, Fadlul Islam. Ya. Memperkokoh iman, Usul Salasa. Mengenal ibadah, Jami' li ibadatillah. Ya. Makna tau, makna la ilaha illallah. Ya. Penjelasan tauhid, Sittatul Mawadi minas Sirah, Qaidul Arba, Kitab Tauhid. Naik sedikit Kasbus Syubhat. Naik lagi, ya, Mufidul Mustafid, fi kufri, Tarki Tauhid. Ini banyak tahapannya. Enggak sekedar yang penting akidah. Akidah yang mana? Yang landasan, dasar, pertengahan, lanjutan, bantah-bantahan, yang mana? Barakallahu fikum. Taib. Maka kalau anda sudah berpegang teguh dengan Quran dan Sunnah dan memahaminya, fatmain, maka tenanglah. Fa innahum lam yadurruka, maka mereka tidak akan bisa membahayakan anda abada selamanya. Inna kaida syaitani kana dha'ifa, sesungguhnya tipu daya setan itu lemah. Lakin hadha yahtaj ila rujuu ila kitabi was sunnah, namun ini membutuhkan untuk kembali kepada Quran dan Sunnah, mendalaminya. Fa innaka bidzalika la takhafu, maka kalau begitu anda tidak perlu khawatir kepada mereka. Mahma kana ma'ahum minal hujaji, walaupun bagaimanapun hujah yang ada pada mereka dan kitab-kitab yang ada pada mereka. Kenapa? Karena itu cuma li'anna sarabun, itu cuma seperti fata morgana aja. Dikira orang itu ada air, pas disamperin enggak ada air. Cuma capek aja. Sebagaimana dikatakan oleh penyair, ada yang menyatakan ini penyair adalah Al-Khattabi. Al-Khattabi. Hujajun, argumentasi-argumentasi. Tahafat kazujaji takhaluha. Ya. Argumentasi yang berantakan, kacau, berguguran, sepisal kaca, cermin, lemah, baru digompreng dikit, pecah. Takholuha haqqan, yang engkau kira itulah kebenaran. Kulun, maka setiap orang minha dari zujat ini, minha kasirun maksur, bisa menghancurkan, maka dia pun akan hancur. Maka sarab fata morgana, ya zulu, dia akan hilang. Demikian pula hadil hujaju, argumentasi mereka ini, idza tala'at 'alaiha syamsul Qur'an, apabila cahaya Qur'an ya, menghadapi mereka, membantah mereka. Wa bayyinatul Qur'an, keterangan Qur'an membantah mereka. Zala hadza dhababu, maka kabut kesamaran ini akan hilang. Kan fata morgana gitu, samar kita kan dari jauh kan. Ada kayak air gitu, kita samperin di gurun. Enggak ada air. Udah capek doang. alladzi ma'ahum, yang ada pada mereka. Dan inilah sunnatullah. Allah Ta'ala berfirman, bal yakdzibu bil haqqi 'ala al batil. Ya. Bal naqdzibu bil haqqi 'ala al batil. Bahkan kami melontarkan yang hak, ya, kepada yang batil. Fayadmaghuhu, yang hak itu kemudian menghancurkan yang batil. Fa idza huwa zahikun, ya, maka yang batil itu tiba-tiba lenyap. Walakum alwailu, namun kecelakaanlah bagi kalian. Mimma tasifu, dari apa yang kalian sifati Allah dengan sifat-sifat yang tidak layak. Qul inna rabbi yaqdhiful haq bil haqqi 'allamul ghuyub, katakanlah sesungguhnya Rabbku mewahyukan kebenaran, yang ia mengetahui, maha mengetahui ghuyub, perkara yang gaib. Qadaiful haqqi, maka ya, senjata-senjata kebenaran itu tudammirul bil batila, menghancurkan kebatilan. Qadaif itu jamak dari qadhifah. Orang-orang zaman modern sekarang nyebutnya qadhifah itu kunbulah, ya, bom atau artileri, senjata gitu kurang lebih lah. Ya. Mahma kana, walau bagaimanapun keadaannya. Ya. Kemudian Syekh menyatakan, ya, wal ami minal muwahhidin, dan satu orang awam dari kalangan ahli tauhid, ya, perhatikan ini, masya Allah, ya, yaghlibu alfan min ulama'i haula'il musyrikin, dia, tapi orang awam ini yang tadi dia berpegang dengan Quran dan Sunnah, paham Quran dan Sunnah, ini orang awam, bukan ulama, tapi orang awam versi Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Nah, kalau orang awam versi kita mah gak tahu apa-apa, pelangga-pelongo aja udah. Ini orang awam yang berpegang dengan tauhid, paham tauhid. Satu orang awam dia dapat mengalahkan 1000 ulama musyrikin. 1000 ulama musyrikin apa? Yang membela kesyirikan, punya kitab, punya hujah. Kenapa? Karena sudah disifati inna kaidah syaitani kana dhaifa. Paham enggak di sini? Satu orang muwahhidin yang ia memiliki ilmu tentang tauhid, ya, dapat menghancurkan syubhat mereka. Ya. Ya. Tafadhol. Siapa sih? Asep Aib. Kencengin dikit suaranya Aib. Annal ami yang ghairal muta'allimi, taib. Minal muwahidin. Huruf ta itu. Lam tutalawas. Alimu. Amal alimu al-musyriku alaysa indahu fitratun salimatun wala ilmun sahibun wa sahibul fitrati as-salimati yatawallahu ala ladhi laysa indahu fitratun wala ilmun bi'anna ilmahu jahlun idan panasu salah satu aksan. Asgha. Kita la haqiqata lahu. Ha? Masya Allah. Fakaifa amamal alimi alladhi indahu ilmun sahihun wa fitratun salimatun fa hadha mimma yaduluka ala anna ta'alluma ta'allum al-ilmi Masya Allah. Ya, barakallahu fikum. Ya. Ini sebelum saya kita bacakan penjelasan dari Syaikh Shalih Fauzan, saya mau sebutin ada kisah, ya, kisah yang pernah terjadi antara seorang awam dialog dengan ahli ilmu dari kalangan ahli bid'ah. Ada yang menyebutkan dia adalah dari kalangan Jahmiyah. Saya bacain saja, ya. Ini disebutkan oleh Syaikh Shalih Al-Husayn di Syarah Kashf Syubhat. Ya, misaluhuma dzakara a'immatu ad-da'wati, disebutkan oleh para imam dakwah, anna rajulan min awamil muwahhidin, dari kalangan awam muwahhid, kana fil Madinah fi Masjid Nabawi. Beliau berada di Masjid Nabawi di Madinah. Qala lahu ahadul ulama'i. Ya, salah seorang ahli ilmu berkata kepadanya. Ya. Lama arafa annahu min hadhihi al-jihah. Kana fi zaman al-awwal antum taqulun la yutlabu minal mauta wa haula'i syuhada'u ahya bi nasil Qur'an wa Allah ta'ala yaqul la tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'un inda rabbihim yurzaqun wa hum ahya' wa laysu bi amwati falimadha la natlubu minhum. Nah, ini perhatikan, ada orang ahli ilmu dari Jahmiyah yang ceritanya mau ngetes, mau ngasih syubhat ke orang awam dari kalangan muwahhid. Kalian ini kenapa enggak minta kepada orang-orang yang telah mati, yang soleh, ya? Yang soleh. Ini berdasarkan Al-Qur'an ini, pakai dalil nih. Wala tahsabannalladzina qutilu fi sabilillahi amwata. Janganlah engkau menyangka orang-orang yang terbunuh mati syahid di jalan Allah itu sebagai orang-orang yang mati. Bal ahya'un inda rabbihim, bahkan mereka hidup di sisi Rabb mereka. Yurzaqun, mereka diberi rezeki. Kata si Jahmi tadi, ya, ulama ini, Jahminya ini ahli ilmu, kepada orang awam, fahum ahya'un, mereka kalau begitu orang hidup, ini yang orang-orang yang mati syahid, yang dikubur, laisu bi amwatin, bukan orang mati. Balimada la natlubu minhum, kenapa kita enggak boleh minta doa kepada mereka? Qala lahu al-ami, berkata orang awam tadi, wa huwa minal muwahhidin, law qala Allahu bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun la talabna minhum, ya, lakin qala yurzaqun wa hum yurzaqun, ya, mithlu nurzaqu nahnu fanatlubu minar razik fanatlubu minar razzaq hadha rujun ila al muhkamat. Masyaallah. Fal muwahhid walau kana 'amiyan labuda ayatamassaka fi hadzal bab al-'adzim bil muhkamat. Ya. Baik, barakallahu fikum. Nah, kata Syekh, maka orang awam tadi menjawab, ya, benar Allah taala berfirman bal ahya'un inda rabbihim yuzakun. Ya. Kita minta kepada mereka, tapi Allah berfirman yurzakun, mereka diberi rezeki. Maka mereka diberi rezeki sebagaimana kita juga diberi rezeki. Kalau begitu kita memintanya kepada Ar-Razzaq, Zat yang Maha memberikan rezeki. Memberikan rezeki kepada mereka, orang-orang soleh yang mati syahid, memberikan rezeki juga kepada kita. Maka ini benar-benar kembali kepada ayat muhkamah. Maka seorang yang muwahhid walaupun dia awam, maka dia mesti berpegang teguh di bab yang azim ini pada ayat muhkamat. Apa itu muhkamat? Kata Syekh Shalih Al-Syekh, ta'rifu kalimatit tauhid wa ta'riful ibadah. Dia mengenal kalimat tauhid dan mengenal apa itu ibadah. Dan para ulama bersepakat bahwasanya memalingkan ibadah kepada selain Allah itu adalah kekufuran. Ya, wa anna man sarfa al-ibadati li ghairi Allah fa huwa musyrik. Ya. Dan memalingkan ibadah kepada selain Allah maka itu adalah kesyirikan. Dia berarti musyrik. Nah, lihat nih orang awam. Orang awam yang kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ngalahin 1000 ulama musyrikin yang kayak gini, ngerti. Dia berpegang teguh dengan ayat Quran, paham ayat Quran. Ya. Paham gak antum sini? Jadi ngerti gitu. Gak kayak kita orang awam yang pelangap-pelongo. Casing aja. Oh, udah kayak ulama. Ditanya, dikasih syubhat satu ayat oleh musyrikin, bingung. Padahal bantahannya ada di ayat itu sendiri. Nah, orang Syekh Muhammad bin Abdul Wahab menyebutkan awam, bukan ulama. Nah, maka inilah awam mesti mempersiapkan diri dengan silah, senjata. Senjatanya apa? Ilmu. Ilmunya minimal ilmu dasar tauhid, akidah yang lurus. Nah, kan Syekh Shalih Fauzan tadi menjelaskan berpegang dengan dalil, memahami dalil. Berpegang dengan Quran Sunnah, memahami Quran Sunnah. Agar bisa memproteksi diri sendiri plus mengalahkan 1000 ulama musyrikin. Ya, sudah kita baca penjelasan dari Syekh Shalih Fauzan. Maka ini diantara hal yang mengagumkan adalah annal amiya ghairul muta'allim, orang awam yang bukan kalangan pembelajar, minal muwahhidin, dari kalangan ahli tauhid, yaghlibu alfan min ulama'il musyrikin. Ternyata bisa mengalahkan 1000 ulama musyrikin, ahli ilmunya musyrikin. Ya, lidzalika li'anna al-amiya indahu al-fitratu as-salimah, memiliki fitrah yang lurus selamat, allati lam tatalawwas, yang belum dicemari, dikotori bisyukuk wal awham, keraguan, wa qaidil mantik wa ilmin kalam, mantik-mantik, kaidah mantik dan ilmu kalam. Amal alimul musyriku, adapun orang alim musyrik, dia mondok tapi belajar jimat juga. Dia mondok tapi hobinya ziarah kubur plus minta kepada penghuni kubur. Ya. Hobinya istighosah kepada orang yang mati. Falaisa indahu fitratun salimah wala ilmun sahihun. Berarti dia enggak punya fitrah yang selamat, enggak punya ilmu yang benar. Ilmunya itu salah. Syubhat. Sahibul fitratis salimah, maka seorang yang memiliki fitrah yang lurus, ya taghallabu ala alladhi laisa indahu fitratun, maka dia dapat mengalahkan, menaklukkan orang yang enggak punya fitrah yang lurus, wala ilmun, yang enggak punya ilmu. Kenapa? Kalaupun dia punya ilmu, dia alumni pondok misalkan, tapi hobinya syiriknya, bahkan jadi raja musyriknya, pembela kesyirikan. Ilmahu jahlun, ilmunya itu hakikatnya adalah kebodohan. Karena Al-Quran yang dia pakai untuk berargumentasi membela kesyirikan dia tidak pernah menyatakan, tidak pernah memaksudkan, menunjukkan seperti apa yang dia maksud, seperti apa yang dia tuju. Paham gak sini? Pasti dia belok pemahamannya. Idan fannas salah satu aksam. Maka kalau begitu manusia terbagi menjadi 3 kelompok, kategori. Ya. Itu kisah yang tadi antum baca di syarah kasbu syubhat Syekh Shalih Al-Syekh. Saya baca yang tadi di halaman 126. Kalau antum beli, makanya antum beli buku ini buat penambahan kita ini, kajian kita ini. Oh, tebel. Nah, ini insya Allah akan kita bacakan di Babelan setelah Al-Jadid selesai. Tahu Al-Jadid selesai kapan itu? 2 tahun, 3 tahun insya Allah. 4 tahun bisa mungkin. Hah? Al-Mulakhas ditambun aja 4 tahun 2015 sampai 2019 baru selesai. Nah. Mana lagi berikutnya? Al-Qismul Awal, kategori manusia yang pertama. Man indahu ilmun sahihun wa fitratun salimatun wa hada a'la tawaqati. Yang memiliki ilmu yang memiliki fitrah yang lurus, memiliki ilmu yang sahih, ini tabaqat tertinggi, tingkatan tertinggi. Wa hadzal ladzi aqbala 'ala rabbih, dialah yang menghadapkan dirinya pada Rabb-nya. Wa asqa ila hujajihi, mendengarkan hujah-hujah Allah, mempelajarinya, menghafalnya. Wa bayyinatihi, ya, keterangan-keterangan dari Quran dan Sunnah, fasara indahu sahih, ilmun sahihun wa fitratun salimatun. Maka kalau begitu dia memiliki ilmu yang lurus, ilmu yang benar, fitrah yang selamat. Ya, kismusani, ke jenis yang kedua. Man laisa indahu ilmun walakin indahu fitratun salimatun wa huwa al-ami minal muwahhidin. Yang memiliki yang tidak memiliki ilmu. Ya, ilmu yang berdalam-dalam, detail, dakik sebagaimana ulama. Ya. Namun dia memiliki fitrah yang lurus. Plus dia paham Quran Sunnah sekedar tadi yang muhkamat kata Syekh, memahami kalimat tauhid dan memahami ta'rif ibadah. Ini orang awam minimal begitu. Memahami yang muhkamat. Memahami kalimat tauhid, memahami ibadah. Yang tadi dicontohkan oleh Syekh Shalih Al-Syekh, peristiwa di Masjid Nabawi, perdebatan antara seorang alim dari kalangan Jahmiyah dengan awam dari kalangan ahli tauhid. Ya, yang orang Jahmiyah tadi membawakan dalil bolehnya meminta kepada orang-orang yang mati pakai ayat apa tadi? Wala tahsabannalladzina qutilu fi sabilillahi amwatan bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Jangan sekali-kali kau mengira orang yang mati syahid di jalan Allah sebagai orang yang mati, yang terbunuh itu sebagai yang mati. Mereka hidup, mereka diberi rezeki. Nah, kata Jahmiyah tadi, wah, mereka ini hidup, maka kita enggak apa-apa minta kepada mereka. Kata orang awam tadi apa? Ayat Allah menutup ayat tadi apa dengan apa? Yurzaqun. Dalam keadaan mereka diberi rezeki, mereka diberi rezeki, kita diberi rezeki. Kalau begitu kita memberi, kita memintanya kepada Yang Maha Pemberi Rezeki. Masya Allah. Bengong langsung tuh pemimpin, ya, ulama Jahmiyah tadi. Enggak ada lagi hujah. Ini awamnya ini. Ini awam ahli tauhid yang kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, satu awam ahli tauhid mengalahkan 1000 ulama musyrikin. Kalau awam kita pelangak-pelongo. Culun. Taunya sunnah bid'ah, ditanya sunnah apa bid'ah apa secara rinci bingung. Tauhid syirik. Ya. Bingung, enggak paham ayat muhkamat aja enggak ngerti. Ya, ayat muhkamat apa? Bingung. Allah musta'an ini ya. Akibat enggak mempersenjatai diri dengan ya, ilmu. Mana lagi berikutnya? Kismusani, kategori yang ketiga. Man laisa indahu fitratun salimatun. Dia enggak punya fitrah yang lurus, wala ilmun sahihun, enggak punya ilmu yang benar. Wa innama indahu sarabun la haqiqata lahu. Dia hanya memiliki sarab, fata morgana yang enggak ada hakikatnya. Dia mempelajari ilmu, dia pikir itu ilmu, padahal itu bukan ilmu. Ya. Fahada yuhzamu, maka hal ini dapat dikalahkan, ditaklukkan amamal ami, di hadapan seorang awam. Fa kaifa amamal alim? Ah, gimana coba ceritanya di depan orang alim alladhi indahu ilmun sahihun wa fitratun salimatun? Di depan orang alim yang punya ilmu yang benar, fitrah yang lurus, fahada mimma yadulu ala, maka hal ini ialah yang menunjukkan bahwa anna ta'alumal ilmi nafi', mempelajari ilmu yang bermanfaat, yakunu silahan, menjadi senjata lil mu'mini amama a'da'illahi wa rasulih. Ya, bagi seorang mukmin di hadapan musuh-musuh Allah dan rasulnya. Ya cukup ya. Kita lanjutkan lagi. Subhanallah bihamdik, syadallah ilaha illallah, astaghfirullah wa atubu ilaihi.